Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa duduk berkumpul bareng sejenak di sela-sela kesibukan kita di dunia. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan orang-orang yang duduk di masjid, sebagaimana tadi kita sampaikan di khutbah Jumat, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Kalau kita lihat hadis ini Bapak, ini konteksnya duduk di masjid membaca Al-Quran. Tidaklah suatu kaum dia duduk berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, di situ mereka membaca Al-Quran Bapak. Jadi kalau di masjid kok tidak ada bacaan Al-Quran, maka ini tentunya ya tidak mendapatkan keutamaan ini. Wa tadarasunahu bainahum, mereka belajar dan saling mengajar Bapak. Seperti apa yang kita tempuh pada malam hari ini. Belajar dan mengajar semuanya dapat keutamaan. Maka illa nadza alaihi musakinah. Yang pertama as-sakinah, ketenangan. Ketenangan akan kita dapatkan. Relax, tentram jiwa-jiwa kita. Kemudian wawasyatumur rahmah, mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Fahafatumul malaikah, malaikat-malaikat akan mendoakan kepada mereka. Wa zakarahumullahu fiman anda, dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikat. Ini keberuntungan Bapak. Manakala kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di masjid, bukan duduk di rumah. Bukan Bapak. Tapi duduknya di masjid. Atau di tempat apa saja selain masjid. Tapi duduknya di masjid. As-sakinah, ketenangan Bapak. Ketenangan akan kita dapatkan. Mungkin Bapak-bapak bisa merasakan manakala Bapak-bapak sebelum datang ke halaqah Al-Qur'an mungkin hatinya sumpek, takut, bingung. Tapi terkadang ketika kita masuk ke halaqah, halaqah yang ada di masjid itu seakan-akan hilang. Ya. Kemudian hati kita tentram, Bapak. Terkadang kita bisa tersenyum. Ini nikmat, Bapak. Nikmat yang adalah kita jaga. Dikarenakan ya, dunia ini ya, tempat rekoso, Bapak. Susah payah, sakit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya, dari sahabat yang mulia Abu Qatadah. Murra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di jenazah. Bahwasanya pernah lewat jenazah apa? Mungkin mau diangkat ke kuburan. Lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala mustarihun wal mustarahun min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jenazah ini ada dua kemungkinan saja. Dia mustarih atau mustarah. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarahu min. Wahai Rasulullah, apa itu mustarih dan apa itu mustarah? Maka apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-'abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillahi ta'ala. Ini apa? Adapun hamba yang beriman, hamba yang soleh, hamba yang baik, maka dia beristirahat, orang yang beristirahat dari payahnya hidup di dunia, capeknya di dunia, dan sakit-sakitnya di dunia, sudah dia tidak merasakan lagi. Dia menuju ke rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya mustarih, ism fa'il. Istaraha yastarihu istirahan mustarihun, ism fa'il. Orang yang beristirahat dari capeknya di dunia. Wa ammal abdul fajir. Adapun hamba-hamba yang durhaka, yang mereka senantiasa tidak sadar, mereka bergelimang dalam dosa-dosa, padahal usianya sudah tua, tidak segera sadar. Maka yastarihu minhul ibad wal bilad wal syajarah wal dawab. Orang yang fajir ini kalau sudah meninggal dunia, maka orang-orang, tetangga-tetangganya, negara atau kampung halamannya, atau pohon-pohon atau binatang-binatang, dia bisa beristirahat dari kejelekan orang tersebut. Jadi terkadang bapak-bapak, ada orang itu ketika hidup bikin masyarakat resah, senantiasa membuat ketakutan-ketakutan, kriminal-kriminal, sehingga kita tak, kalau orang itu meninggal dunia, maka masyarakat bisa tenang beristirahat. Ini maksudnya mustarah dari bapak, oleh yang diistirahatkan kejahatannya. Ya. Ada pun di dalam kuburan bapak, di dalam kuburan tentunya hanya ada dua pilihan saja. Apakah seseorang itu mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur? Dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya juga, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ahadukum urida 'alaihi maq'aduhu ghudwatan wa 'ashiyah." Apabila salah satu di antara kalian yang sudah meninggal dunia, sudah masuk ke kuburan, maka setiap pagi dan di setiap sore, pagi dan sore bapak, itu diperlihatkan tempat terakhir dia, iman nar wa imal jannah. Apakah dia penduduk neraka sehingga tiap pagi dan sore diperlihatkan itu neraka? Tentunya itu akan ketakutan. Kemudian kalau dia orang soleh, terlihatkan surga tiap pagi dan sore. Fayuqal, maka dikatakan kepada penghuni kubur tersebut, hadza maq'aduka hatta tub'atha. Inilah tempat kembali kamu sampai datangnya hari kebangkitan. Ya, Pak. Jadi ya, kita hidup dunia ini kalau dibanding di kuburan itu tidak ada apa-apanya. Tidak tahu sampai kapan hari kiamat. Mbah kita, buyut kita yang sudah meninggal dunia di alam kubur, ya, mereka menanti. Sebentar lagi kita menyusul. Maka beruntunglah, Allah. Beruntunglah tak kala usia kita semakin bertambah, ya, kita segera sadar, ya, sadar bahwasanya Allah menciptakan kita itu bukan main-main, ya, bukan untuk kita bersenang-senang. Allah sebutkan di surat Al-Anbiya, Bapak. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu main-main? Tidak ada maksud dan tujuan. Kalian tidak diperintah, tidak dilarang. Kemudian kalian tidak akan ada balasan. Wa annakum ilayna la turja'un, dan kalian menduga bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak. Tujuan kita di dunia untuk ini ibadah. Ibadah. Bapak. Bukan seperti binatang. Kalau binatang Allah ciptakan itu untuk kita semuanya yang halal kita makan, dan binatang tidak ada perintah, tidak ada larangan. Ketika sudah meninggal dunia, sudah apa? Ada siksa kubur, ada kubur apa? Tidak ada. Ada nanti surga dan neraka? Tidak ada. Dan manusia, ya, manusia saja. Maka nanti di dalam neraka, ya, orang-orang yang dia tidak sekedar sadar, ya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesal, ingin dikembalikan ke dunia lagi, ya, supaya, ya, bisa mengerjakan amalan-amalan soleh yang dahulu mereka tinggalkan. Penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Coba so, hari ini nanti soal kita talqin, kita buka Al-Quran, mungkin satu ayat ini saja. Bapak dibuka halaman 437 insya Allah, atau 38, ya, 437. Nah, pada Bapak Al-Quran ayat 37, Bapak, ada yang sudah ketemu? Surat Fatir halaman 437, 438, Bapak, 438, Pak Afan, 438 ayat 37. Perhatikan ayat ini, Bapak, ya, kita renungkan, kalau saya salah dibenarkan, Bapak, salah-salah dibenarkan. Terkadang seseorang itu hafalannya sudah lancar, tapi ketika jadi imam karena dia grogi, lupa semuanya. Begitu, Bapak. Semuanya, Bapak, ya, jangan putus asa. Terus semangat menghafal Al-Quran. Kita baca di sini ayat 37 halaman 438. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهم يصطرخون فيها. Kita berhenti di sini. Coba sama-sama. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا أَوَلَمْ نُؤَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرَ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُوا بَعْيَا أَوَلَمْ نُؤَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ Coba Bapak perhatikan ayat ini. Jadi tanda kebaikan tak kala kita sudah tua, kemudian ada peningkatan dalam ibadah kita, maka ini alamat kebaikan. Coba artinya dibaca Mas Basari. Sungguh Allah mengetahui yang gaib. Ayat 38. Ayat 37. Mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada orang yang menolong pun. Ya Pak, jadi karena saking sakitnya di neraka Bapak, mereka meraung-raung, berteriak-teriak, menjerit-jerit, menangis tiada henti di sini. Ketika itu mereka baru sadar, baru bertobat. Ya Allah, wahai Rabb kami, kembalikan kami ke dunia lagi, agar kami bisa mengerjakan amalan soleh yang dulu aku di dunia tidak pernah mengerjakan. Ini ucapan dari neraka Allah. Kemudian ayat setelahnya di situ. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Ini bantahan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah kami panjangkan umur kalian sehingga dengan rentang yang panjangnya umur itu bisa berpikir, sadar, tobat bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan sungguh telah datang kepada kalian An-Nadzir. Perhatikan ayat ini Bapak. Para ulama menafsirkan awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan umurmu. Di sini ya, kata para ulama di antaranya Ibnu Abbas rahimahullah mengatakan awalam nu'ammirkum sittina sanah, ya Allah. Bukankah telah kami panjangkan umur kalian wahai manusia sampai 60 tahun. Sehingga lagi menafsirkan arba'ina sanah, ya, 40 tahun. Sehingga waktu yang tinggal sebentar, ya, atau ketika masa itu, kenapa kamu tidak berpikir, tidak segera sadar bahwasanya kamu dicipta di dunia ini bukan main-main, tapi untuk beribadah. Ini Bapak, mereka tidak bisa memanfaatkan akhir-akhir usia mereka. Waja'akum an-nadhir, dan telah datang kepada peringatan. Sebagian ulama menafsirkan di sini ya, adalah huwan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah datang kepada kalian nabi. Maksudnya di sini adalah Bapak, nasihat-nasihat, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kalian. Ya. Kemudian ada yang mengatakan nabi di sini sebagaimana yang ditafsirkan Ikrimah dan Ibnu Uyainah. Beliau menafsirkan nabi di sini adalah asyaibu. Siapa yang tahu apa itu asyaib? Mas Agasan itu apa itu asyibu? Ada yang tahu apa? Siapa yang datang? Siapa yang tahu? Mas Wanto tahu, Mas Wanto? Siapa bawa? Apa? Salah tidak apa-apa, tepat-tepat tidak apa-apa. Apa? Bukan, bukan. Asyik. Dan yang tahu apa? Pak Jawari tahu. Tinggal-tinggal apa? Nanti tidak di kamus semuanya. Shin, ya, ba. Nanti dilihat di rumah kamusnya. Uban Bapak. Uban ya. Jadi kalau rambut kita sudah ada putihnya Bapak-Bapak ya. Maka itu peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita segera sadar ya. Sebentar lagi kita dibungkuskan kafan. Uban Bapak. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita segera sadar ya. Maka di situ di kitab Riyadhus Shalihin beliau membuat bab al-izdiyadi alal khairi fi awakhir umri, bab menambah kebaikan di penghujung umur, di sisa-sisa kehidupan tidaklah ditambah kebaikan. Kemudian di situ dinukilkan ya, terkala Imam Nawawi wa naqalu anna ahlal Madinah iza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarraga fil ibadah. Dahulu di penduduk ahli Madinah ya, tempat hijrahnya Rasulullah SAW, mereka apabila sudah berumur 40 tahun Bapak, sudah berumur 40 tahun mereka konsentrasi sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesibukan mereka. Ini Bapak, alhamdulillah. Kalau akhir-akhir ya, sisa-sisa umur kita, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dekat dengan Al-Qur'an, semak membacanya, maka mudah-mudahan Bapak, ini alamat ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita kebaikan. Karena tolak ukur kebaikan seseorang ya, itu bukan dinilai di awalnya. Apalah artinya seseorang yang awalnya semak baca Al-Quran, ngaji, sholat ya, tapi akhir-akhir kehidupan dia ya, dia tinggalkan. Maka ini tentunya alamat kejelekan. Kemudian di situ Imam Nawawi membawakan sebuah hadis Jabir bin Abdillah rawahu Muslim, yuba'atu kullu 'abadin 'ala ma mata 'alaihi. Dibangkitkan nanti masing-masing seorang hamba itu sebagaimana dalam keadaan apa dia meninggal dunia. Ini penentunya Bapak. Penentu apakah seseorang itu di atas kebaikan atau kejelekan akhir kehidupan dia. Demikian juga Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut tergantung pada penutupnya. Ini Bapak ya. Ini di kitab Riyadhus Shalihin. Jadi hendaklah usia kita semakin bertambah ya. Rasulullah SAW bersabda, a'mar ummati baina 60 wa 70 wa qaliluhum may yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Sudah ini Bapak, tidak lama. Dan sedikit yang bisa melampaui umur tersebut. Nah, Bapak, maka ya, kalau Bapak mungkin umurnya sudah 40 tahun ya, 50 tahun, Bapak sadar ya, tobat dari kesalahan, dari kelalaian, maka ini Bapak, alhamdulillah, ini alamat, alamat kebaikan. Tengok Bapak ya, mungkin nanti Bapak-Bapak bisa dibaca lagi di surat Fatir di situ ya, ayat 37 di rumah. Ya Bapak, untuk hari ini kita insyaAllah tahakin sebentar, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kemudian kita lanjutkan pelajaran kita, tahakin praktek membaca Al-Quran. Kita sampai surat Al-Insyiqaq halaman 589. 589. Ayat 11. Atau kita ulang ayat 10 biar maknanya pas begitu. Ayat 10. Berarti yang lupa di situ halaman 589 ayat 10. Kita baca ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعالى سمع. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. هذا تمام. Bapak semangat ya, keluarkan saja Bapak. Kalau salah tidak ketahuan insya Allah. Pokoknya baca saja. Fasawfa yad'u thubura. Sama-sama. Fasawfa yad'u thubura. Bagus. Wa yasla sa'ira. Sama-sama. Wa yasla sa'ira. Bapak, lanjutkan. Innan kanati ahli masrura. Sama-sama. Innan kanati ahli masrura. Bagus, salam juga ya Pak Bras. Sudah bersyukur, alhamdulillah. Innan zanna allan yakun. Ada bendera panjang Bapak ya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sama-sama. Bagus sekali. Bala uqsimu bisyataq. Sama-sama. Wallayli wa ma wasaq. Sama-sama. Wallayli wa ma wasaq. Kalau mengatakan kalkola wasaq, ini salah Bapak. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Nah ini salah. Ya. Kalkolahnya adalah fathah ya Pak. Bunyinya semacam itu. Ya. Sama-sama lagi. Wallayli wa ma wasaq. Sama-sama. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ. Sama-sama. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا. Sama-sama. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Sama-sama. Sama-sama hanya 10 sampai 20 ya. Saya harapkan semuanya semangat. 1, 2, 3. Wa amma. Bagus sekali, terus. Terima kasih sama-sama Bapak. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak? Ada yang pertanyaan masalah hukum tajwid ini? Kalau enggak tahu tanya Bapak ya. Baik, selama nanti kita akan kupas tuntas di teorinya. Ini pengajarnya yang sudah masuk ini ya. Jadi Bapak, ya mungkin Al-Qur'an baca setengah saja, yang tahmid jilid 45 mungkin setengah saja. Dan nanti kalau baca full waktu kita enggak cukup. Pengajarnya yang sudah masuk. Baik, masa kecil-kecilnya apa Bapak belajar sama ini sih, kalau sudah. Ya. Baik, langsung kita baca tahmid sedikit-sedikit.